بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله، di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Wafi riwayah, ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula kepada rupa-rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Dalam sebuah riwayat, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati dan amalan-amalan kalian. Hadis yang mulia ini terdapat di dalamnya penjelasan tentang pentingnya mengontrol amalan hati dan memperhatikan amalan hati, sekaligus terdapat di dalamnya anjuran untuk melaksanakan segala sebab yang dengan hal tersebut hati seorang hamba bisa menjadi baik dan menjadi salih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati, sebagaimana dalam hadis, itu adalah letak pandangan Allah Subhanahu wa taala pada hamba. Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kita, tidak pula kepada rupa-rupa kalian, tetapi kepada hati dan amalan-amalan kalian. Iya. Kapan hati itu istiqamah, maka akan istiqamah anggota tubuhnya dan amalannya menjadi amalan yang salih, dan ucapannya akan dibangun di atas ucapan yang lurus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan di dalam hadis An-Nu'man ibn Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat." Sungguhnya yang halal bayyin, sangat jelas. Yang haram juga adalah bayyin, sangat jelas. Dan antara keduanya adalah perkara yang mustabihat. Iya. Kemudian di akhir hadis Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha al jasadu kullu. Wa idza fasadat fasada al jasadu kullu. Ala wa hiya al qalb. Kata beliau, ingatlah bahwa pada jasad itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka baik pula jasad itu. Maka baik pula jasad seluruhnya. Dan apabila segumpal daging ini rusak, maka akan rusak jasad itu seluruhnya. Kemudian Nabi menekankan, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Adalah hati. Iya. Karena itu memperhatikan hati adalah sebuah perkara yang sangat agung. Sebuah ibadah yang sangat besar. Dia adalah sebab keselamatan seorang hamba pada hari kiamat. Allah berfirman, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ illa man atallaha biqalbin salim. Hari tatkala harta tidak bermanfaat, tidak pula anak keturunan bermanfaat, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Perhatikan, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan penduduk surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khashiya ar-rahman bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Dan didekatkanlah surga itu kepada orang yang bertakwa. Kedekatan tidak jauh. Ya. Maka dikatakan inilah yang dijanjikan untuk setiap orang yang senantiasa bertobat kembali kepada Allah, dan hafiz, dia senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Kemudian Allah terangkan golongan ini dengan lebih jelas, man khasyiya ar-rahman bil ghaib, yaitu orang-orang yang takut kepada ar-rahman bil ghaib. Iya. Bil ghaib di sini sebagaimana di penafsiran banyak ayat yang semisal dengannya diartikan dia takut kepada Allah dalam keadaan sendiri, tidak ada melihatnya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan makna dia tidak pernah melihat Rasulullah. Iya. Tapi bersamaan dengan itu ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Man khasyiya ar-rahman bil ghaib. Siapa yang takut kepada Allah di masa dia sendiri? Iya. Waja'a biqalbin munib. Dan dia datang dengan hati yang terus menerus bertobat dan kembali kepada Allah. Perhatikan kesifatan hati. Dan ini disifatkan untuk orang-orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bertobat, dengan hati yang selamat. Ayat-ayat dan hadith-hadith Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan hati, memperhatikan hati, sangatlah banyak sekali. Karena hati adalah hal yang paling mulia pada manusia. Dia letak ilmu pengetahuan, letak ma'rifah. Kalau hati seorang hamba telah menjadi baik, maka akan menjadi terang mata hatinya. Akan menjadi indah apa yang tersembunyi di dalam dadanya. Dan akan menjadi ikhlas niatnya. Akan menjadi ikhlas niatnya. Dan pengetahuannya terhadap Rabbnya akan semakin besar dan semakin kuat. Serta hati tersebut niscaya akan dipenuhi dengan rasa pengagungan kepada Rabbnya, pembesaran, rasa khauf, rasa mahabbah, rasa raja, rasa khasyah. Ini bagi siapa? Yang menjaga kebaikan hatinya. Karena itulah hendaknya setiap dari kita berusaha untuk menghidupkan hati-hati kita. Berusaha menghidupkan hati-hati kita dengan perkara-perkara yang telah dijelaskan di dalam tuntunan syariat. Hal-hal yang menyebabkan hati itu menjadi hidup, hati itu menjadi lembut, hati itu menjadi hati yang selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun." Istajibu, jawablah. Jawab wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah. Jawablah seruan Allah dan jawablah seruan Rasul. Apabila Rasul mengajak kalian kepada apa yang menghidupkan kalian, kepada apa yang menghidupkan kalian, ini menunjukkan bahwa seluruh syariat, siapa yang kembali kepadanya maka itu akan menghidupkannya, dan kebalikannya, siapa yang berpaling darinya artinya itu akan mematikannya, akan mematikannya. Ya. Jawab Allah dan Rasulnya apabila Rasul memanggil kalian kepada hal yang menghidupkan kalian, dan ketahuilah, ini peringatan, ketahuilah sungguhnya Allah memisah antara seorang hamba dan hatinya. Ancaman, segera kalian jawab sebelum datang suatu saat dipisah antara seorang hamba dengan hatinya, dia tidak lagi bisa menerima petunjuk. Iya. Tidak lagi keimanan itu bermanfaat pada saat itu. Wa annahu ilayhi tuhsyarun, dan ketahuilah bahwa kalian semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau sebagaimana yang dimaklumi, beliau banyak mengucapkan, Allahumma musarrif al-qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hati-hati kami di atas ketaatan kepada-Mu. Dan dari doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, wahai Rabb kami, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Dan berikanlah untuk kami dah rahmat dari sisimu. Sungguhnya Engkau adalah yang maha pemberi. Maka hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, hendaknya kita mencermati dan memperhatikan betapa pentingnya seseorang itu memperbaiki hati-hatinya. Memperbaiki hatinya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimanakah hati seorang hamba yang saleh itu? Apa kriterianya? Apa sifat-sifatnya? Dan apa sebab-sebab? Kalau memang hati saya adalah hati yang keras, apa sebab-sebab yang menyebabkan hati saya menjadi hati yang lembut, hidup, dan bisa menjadi hati yang selamat? Iya, ini sejumlah pertanyaan dan semuanya terjawab di dalam berbagai nas ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang salih adalah hati yang khusyuk, hati yang lemah lembut, hati yang sering bergetar tatkala ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Hati yang penyayang, lemah lembut kepada hamba-hamba Allah. Inilah hati yang dijanjikan untuknya dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila Allah disebutkan maka bergetarlah hati-hati mereka. Perhatikan ya pensifatannya. Bergetarlah hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatkum imana, mereka bertambah keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka terus bertawakal kepada Rabbnya, yaitu orang-orang yang menegakkan salat, senantiasa menegakkan salat, dan terhadap rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka terus menginfakkannya. Maka Allah memuji golongan ini, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Lahum darajat, untuk mereka berbagai derajat. Berbagai derajat. Derajat diumumkan dalam ayat. Derajat di dunia dan di akhirat. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Wa maghfiratun, dan untuk mereka pengampunan. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Dan di dalam sahih Muslim, dari hadis Iyad ibn Himar Al-Mujashi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau bersabda di khutbah beliau, ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. Kata beliau, ketahuilah sesungguhnya Rabbku memerintah saya untuk mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak tahu. Ya. Mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tahu dari ilmu yang Allah ajarkan untuk kepada hari ini. Kemudian disebutkanlah hadis yang panjang. Ya, dan hadisnya ma'ruf di dalam sahih Muslim, di akhir-akhir sahih Muslim sebut dalam hadis yang panjang. Ya, dan ini termasuk hadis yang sangat agung. Hadis Iyad bin Himar Al-Mujashi'i ini banyak sekali kandungan dan manfaat pelajaran terkandung di dalamnya. Di antaranya Rasulullah bersabda dalam hadis ini, wa ahlul jannati salasah, penduduk surga itu ada tiga. Ya, disebutkan di antara tiga golongan penduduk surga sifat mereka. Kata beliau, du sultanin muqsitun mutafaddiqun muwaffaqun. Yang pertama adalah orang yang mempunyai kekuasaan. Ya. Dia mempunyai kekuasaan, namun dia orang yang berbuat adil. Punya kekuasaan, berbuat adil. Ya. Banyak bersedekah dan muwaffaq, terus mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat muwaffaq ini menunjukkan bahwa ya, kehidupannya sebagai orang yang berkuasa penuh dengan kebaikan. Penuh dengan kebaikan. Ini penduduk surga yang pertama. Dia punya kekuasaan. Namun dia sangat adil. Ya. Sebab umumnya orang yang berkuasa, dia mampu melakukan banyak hal ya, dengan kekuasaannya. Tapi tatkala ia menjaga dirinya di atas keadilan, ini bukan orang sembarangan. Nah, berikan pula kekuasaan tersebut. Banyak seseorang berlebihan membuat seorang itu lalai. Tapi ini dia banyak bersedekah. Muwaffaq. Ini penduduk surga yang pertama. Penduduk surga yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba. Dan seorang lelaki rahimun, yang penyayang. Dan hatinya itu sangat lembut kepada setiap karib kerabatnya. Sangat lembut kepada siapa? Setiap karib kerabatnya. Perhatikan. Rahimun, penyayang, raqiqul qalb. Lembut hatinya. Lembut hatinya. Ini sifat penduduk surga. Lembut hatinya. Likulli dhi qurbah. Kepada setiap karib kerabatnya. Kemudian yang ketiga. Afifun muta'affifun du'iyal. Orang yang sangat menjaga dirinya. Dan terus berusaha menjaga dirinya. Padahal dia adalah orang yang mempunyai banyak keperluan. Mempunyai banyak keperluan. Ini tiga penduduk surga. Iya. Dan nampak dari sini bagaimana sifat orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan untuknya kebaikan di dunia dan di akhirat. Adalah orang-orang yang mempunyai hati yang khusyuk, hati yang lemah lembut, penyayang, iya, penyayang kepada sama manusia, terus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bergetar ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Ini sifatnya. Kemudian berikut ini saya akan menjelaskan beberapa sebab yang dengan sebab-sebab ini hati itu akan menjadi lembut. Hati akan menjadi lembut. Dan saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua tatkala mendengarkan sebab-sebab ini menjadikan apa yang kita dengarkan bermanfaat untuk kita semua, sehingga melembutkan hati-hati kita. Sehingga kita semua berharap, semoga dengan lembutnya hati kita ini kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari api neraka, ya, dan bergembira dengan sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang pertama dari hal yang melembutkan hati adalah membaca Al-Quran. Adalah membaca Al-Quran. Memperdengarkannya, mendengarkannya, dan mengamalkan serta tadabbur terhadap kandungannya. Tadabbur serta mengamalkan kandungannya. Iya. Ini diantara sebab yang sangat agung yang menyebabkan lembutnya hati seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar, Allah nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadih wa man yudlilillahu fama lahu min hadi. Dialah Allah yang menurunkan sebaik-baik pembicaraan, sebuah kitab mutasyabih yang banyak kemiripan di dalamnya. Iya. Sering bergandengan, berpasangan. Taqasyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Masani yang terus berulang. Taqasyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya merinding karenanya. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Kemudian kulit mereka dan hati mereka menjadi lembut menuju kepada zikir. Menuju kepada zikrillah. Itulah petunjuk Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada orang yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Iya. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan bagaimana sifat orang-orang yang takut kepada Rabbnya ketika mendengarkan Al-Quran. Dan bagaimana ia tatkala mendengarkan Al-Quran tersebut, hal tersebut melembutkan hatinya untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Dan ini disebut petunjuk. Disebut petunjuk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Sungguhnya dalam hal tersebut ada peringatan Bagi siapa yang mempunyai hati, perhatikan. Sebab peringatan ini hanya bermanfaat bagi siapa yang mempunyai hati. Kalau dia tidak mempunyai hati, maka tidak ada artinya sebuah peringatan. Tidak ada makna sebuah teguran. Inna fi dhalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Bagi siapa yang mempunyai hati atau dia memasang pendengaran, dan dia terus menyaksikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an? Ataukah hati-hati itu sudah diliputi dengan kufur? Iya. Diliputi dengan kufur. Nah, penyebutan hati dalam Al-Qur'an bagaimana ia ditutup itu dengan tiga pembahasan. Karena disebut dengan lafaz ar-ran. Kalla ar-ran ala qulubihim. Nah, kalau dia melakukan dosa terus dititikkan padanya titik hitam sampai dia menghitam. Itulah ar-ran yang disebut. Ya. Kemudian tingkatan yang lebih berat lagi, yang lebih menutup hatinya, tingkatan at-taba'. Fatubi'a ala qulubihim. Ya. Sudah dicetak hatinya dengan cetakan yang menutupnya. Cetakan, kemudian tingkatan yang ketiga, dan ini yang paling dahsyatnya, hati itu sudah terkunci. Sudah terkunci. Al-kufl. Ya. Maka perhatikan, bagaimana tadabbur terhadap Al-Quran ini sangat bermanfaat bagi seorang hamba di dalam menyejukkan hatinya, melembutkannya, dan menghidupkannya. Karena itulah, ini adalah sebab yang sangat agung. Yang hendaknya senantiasa diingat oleh seorang hamba. Diingat oleh seorang hamba. Iya. Bagaimana? Ia menjadi ahlul Quran. Orang-orang yang senang memperhatikannya, membacanya, tadabbur terhadap kandungannya, dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian sebab yang kedua, dari sebab yang melembutkan hati dan menghilangkan kekerasan di dalam hati itu adalah banyak berzikir atau banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian, menyaksikan jenazah, berziarah ke kuburan. Dan berziarah ke kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah. Perbanyaklah dari mengingat penghancur kelezatan. Perbanyaklah dari mengingat penghancur kelezatan. Diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak mengingatnya. Sebab hamba yang tidak pernah mengingat bahwa dirinya akan menjadi beku tanpa nyawa. Iya. Kemudian akan diantar oleh manusia setelah ia dikafani. Kemudian ia dibuatkan lahat di alam kuburnya. Hamba yang tidak pernah berpikir bahwa ada kehidupan di alam kubur. Kematian yang merupakan ketentuan setiap insan. Ini akan membuat hati itu semakin keras. Dan ia akan sewenang-wenang di dalam kehidupannya. Tidak pernah merasa ada kehidupan yang harus dia jalani. Ada hal yang akan dia lalui. Karena itu sangat berarti sekali. Wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah dari mengingat penghancur kelezatan. Penghancur kelezatan. Iya. Dan di dalam sahih Muslim dari hadis Buraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukum al-akhirah." Sungguhnya saya dulu melarang kalian dari berziarah ke kuburan. Maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Sebab itu mengingatkan kalian terhadap kehidupan akhirat. Mengingatkan kalian terhadap kehidupan akhirat. Iya. Maka Ini hendaknya menjadi sebuah kegiatan bagi seorang hamba dan menjadi titik perhatian baginya. Ini salah satu sebab yang menyebabkan lembutnya hati seorang hamba. Kemudian sebab yang ketiga yang menyebabkan lembutnya hati seorang hamba adalah dia banyak berzikir kepada Allah dan banyak menghadiri majelis-majelis zikir. Banyak berzikir dan banyak menghadiri majelis-majelis zikir. Di antara majelis zikir itu adalah halaqah-halaqah ilmu. Halaqah-halaqah ilmu. Iya. Itu adalah majelis zikir. Sebab banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menerangi hati dari kegelapan dosa yang menimpanya. Iya. Ia mengingat banyak zikir kepada Allah ini mengingatkannya akan hak-hak Rabb-nya yang harus dia tunaikan. Ia banyak berzikir kepada Allah ini akan memberikan motivasi yang sangat kuat untuknya untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan banyak bertobat kepada-Nya. Iya. Banyak bertobat kepada Allah dari segala dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenang dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah hati-hati itu akan menjadi tenang. Hati-hati itu menjadi tenang. Iya. Kemudian sebab yang keempat dari sebab yang melembutkan hati seorang hamba adalah dia mewujudkan makna keimanan. Apakah dalam ucapan maupun amalannya ataupun dalam keyakinannya. Iya. Hal yang atau mewujudkan makna keimanan ini, ini adalah hal yang sangat mengokohkan hati dan menjaga hati tersebut di atas hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Perhatikan, siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya. Maka menjaga diri di atas keimanan, iya, dan melaksanakan makna-makna keimanan, apakah itu yang berkaitan dengan ucapan, amalan, maupun keyakinan, ini adalah hal yang sangat kuat sekali melembutkan hati seorang hamba. Melembutkan hati seorang hamba. Iya. Kemudian sebab yang kelima, dari sebab yang melembutkan hati seorang hamba adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Meninggalkan larangannya. Menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan ini antara sebab yang sangat agung sekali. Iya. Yang menyebabkan hati itu lembut. Sebab kapan dia menjaga dirinya dia kali ini, maka dia pasti akan mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan membesarkannya serta menganggap sangat agung larangan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang harus dihindari. Iya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, diingatkan di dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa may yu'dhim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Perhatikan, mengagungkan syiar-syiar Allah. Pengagungan terhadap syiar Allah ini sangat luas sekali cakupannya. Menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala dilarang masuk di dalamnya. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Ketakwaan di dalam hati. Iya. Kemudian sebab yang keenam, sebab yang keenam adalah ia mulazamah. Dia terus bersama dan duduk dengan ahli taqwa, orang-orang yang bertakwa. Iya. Orang-orang yang berilmu dan membawa petunjuk. Kita semua sering membacanya dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashi yuriduna wajha. Wala ta'du aynaka ankum turidu zinata al-hayati ad-dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta." Sabarkanlah dirimu. Perhatikan, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya di waktu pagi dan petang. Mereka hanya menghendaki wajah Allah. Dan jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka, karena engkau menghendaki kehidupan dunia. Dan jangan kamu taati orang yang kami lalaikan hatinya, ya, dari mengingat kami. Maka siapa yang berpaling dari ahlul ilm, duduk dengan orang-orang yang baik, ya, yang memalingkan matanya menghendaki kehidupan dunia, maka ini termasuk orang yang tidak boleh ditaati, karena mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah lalaikan hatinya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa. Jangan kamu taati orang yang kami telah lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furata, dan adalah perkara orang tersebut hal yang tercerai-berai. Iya, terpecah-pecah, tidak bersatu. Kemudian sebab yang ketujuh, dari sebab yang menyebabkan hati seorang hamba itu menjadi lembut, ia duduk, ya, bersahabat dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang lemah, dan mengambil ibrah dari keadaan orang yang tertimpa musibah. Ya, dari keadaan orang yang tertimpa musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Subhanallah. Betapa indahnya hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada siapa yang di bawah kalian. Jangan kalian lihat kepada siapa yang di atas kalian dalam hal nikmat. Lihat kepada siapa yang di bawah. Jangan lihat kepada siapa yang di atas." Ya. Sebab hal tersebut, kalau kalian senang melihat kepada yang di bawah tidak melihat kepada yang di atas, ini akan lebih membantu kalian, akan menyebabkan kalian lebih pantas untuk tidak menghinakan nikmat Allah terhadap kalian. Iya. Seorang yang melihat orang yang di bawahnya, dia pasti akan berkata, betapa banyak nikmat Allah terhadap saya. Tapi kalau dia senantiasa melihat kepada orang yang di atasnya, maka inilah yang menyebabkan hilangnya, iya, kebaikan di dalam hati. Hatinya akan senantiasa ditimpa oleh ketamakan dan terus mengejar sesuatu yang kadang menyebabkan ia masuk ke dalam golongan orang-orang yang berlebihan, bersifat takasur. Iya, bersifat takasur. Dan tentunya hadis ini kaitannya berkaitan dengan masalah memandang dunia dan apa yang terkait dengannya. Adapun dalam masalah ilmu, iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnataini." Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Dalam dua hal ini seorang boleh hasad, bahkan harusnya dia hasad. Dalam dua hal ini. Ya. Rajulun ataakallahu malan fa anfaqahu fi halakatihi fil haqq. Seorang lelaki diberi oleh Allah harta, dia menginfakkannya, ya, di dalam kebenaran. Nah, ini seorang iri, ingin seperti itu. Bagaimana ia beramal seperti itu? Wa rajulun ataakallahu ilman. Ya. Fa huwa yaqdi bihi wa yu'allimu bihi an-nas. Maka dia, yang kedua adalah seorang lelaki diberi ilmu, dia berhukum dengan ilmunya tersebut dan dia mengajarkannya kepada manusia. Mengajarkannya kepada manusia. Nah, maka ini diantara sebab yang indah hendaknya diperhatikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama tunsaruna wa turzakuna bi du'afaikum. Sungguhnya kalian itu mendapat pertolongan dan mendapat rezeki karena orang-orang lemah kalian. Kapan dia berbuat baik, memperhatikannya, maka itu adalah sebab datangnya pertolongan dan sebab turunnya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian sebab yang ke-8 dari sebab yang menyebabkan hati seorang hamba itu menjadi lemah lembut adalah dia mengambil i'tibar, mengambil pelajaran dari apa yang telah berlalu. Bagaimana orang-orang yang mendustakan dan menentang para rasul dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengambil pelajaran dari berbagai kejadian di masa ini. Dari berbagai bentuk musibah dan malapetaka. Mengambil pelajaran dari hal-hal yang seperti ini, itu adalah hal yang sangat melembutkan hati. Sangat melembutkan hati seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat-ayat yang saya baca dalam surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَكَأَيِّن مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Allah berfirman, dan betapa banyak negeri yang kami binasakan. Ya. Betapa banyak negeri yang kami binasakan. Sedang mereka dalam keadaan berbuat zalim, sedang mereka dalam keadaan berbuat zalim. Maka engkau melihat negeri tersebut telah kosong. Ya, telah runtuh negeri itu. Telah runtuh dijatuhi oleh atap-atap rumah mereka. Sudah rata. Atap-atap rumah mereka sudah rata dengan tanah. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ. Dan betapa banyak negeri. Kamu ketemukan sumur-sumur yang sudah tidak terpakai lagi. Tidak lagi penghuninya. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. Dan kamu ketemukan istana-istana yang kosong. Ya. Penduduknya telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ. Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi ini. Fatakuna lakum qulubun ya'qiluna biha. Sehingga mereka mempunyai hati-hati. Mereka berakal dengan hati-hati tersebut. Mengambil pelajaran. Dan mereka mempunyai pendengaran. Mendengar. Mengambil i'tibar. Dari kejadian-kejadian tersebut. Sungguhnya. Itu tidaklah membutakan pandangan mata. Tetapi membutakan hati yang berada di dalam dada. Apabila seseorang tidak melakukannya. Iya. Maka di sini diterangkan di antara sebab yang menyebabkan lembutnya hati seorang hamba apabila dia mengambil i'tibar dari musibah dan malapetaka, mengambil pelajaran darinya, menutup mata dari hal yang seperti ini, ini akan menyebabkan hati tersebut menjadi hati yang keras. Hati yang keras. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela suatu kaum. Suatu kaum yang mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat mereka tidak gunakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan keadaan mereka dan bagaimana akibat yang mereka dapatkan. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaikahum al-ghafilun. Iya. Sungguh kami telah penuhi neraka jahannam itu. Ya. Kebanyakan dari jin dan manusia. Kebanyakan dari apa? Jin dan manusia yang memenuhinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kenapa? Mereka punya hati. Mereka tidak pernah tafaqquh dengannya. Mengambil pelajaran dengannya. Mereka mempunyai mata. Mereka tidak pernah melihat dengannya. Mereka mempunyai telinga, mereka tidak pernah mendengar dengannya. Allah berfirman, mereka ini seperti hewan-hewan ternak, bahkan lebih sesat, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Kemudian Allah sifatkan mereka dengan sifat yang sangat tercela. Mereka lah orang-orang yang lalai. Perhatikan al-ghaflah, kelalaian, hal yang sangat dicela. Dan ini adalah perkara yang sangat membahayakan hati. Perkara yang sangat membahayakan hati. Kemudian di antara hal yang melembutkan hati seorang hamba, dan ini sebab yang kesembilan, iya, menyebabkan lembutnya hati seorang hamba, dia berlemah lembut kepada saudaranya. Berlemah lembut kepada saudaranya. Berlemah lembut di dalam dirinya, kepada keluarganya, kepada saudaranya. Kapan dia berlemah lembut? Maka al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalan yang dia lakukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada Rasulnya, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Karena rahmat dari Allah, engkau Nabi Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Perhatikan, lemah lembut ini ada, ini menunjukkan bahwa mereka ini orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Dan siapa yang berlemah lembut? Ya. Siapa yang terus mendapatkan rahmat Allah, maka dia akan menghiasi hidupnya dengan kelemah lembutan. Andai kata engkau Nabi Muhammad itu kasar dan keras hati, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Mereka akan lari meninggalkanmu. Ini 9 sebab. Ya. Dari sebab-sebab yang bisa melembutkan dan menyejukkan hati seorang hamba. Menghidupkan hatinya. Ya. Global saya jelaskan. Tapi setiap dari apa yang saya terangkan, ini adalah pembahasan qalbi rununi. Ya. Ini cukup sebagai tugas di dalam kehidupan. Cukup sebagai tugas di dalam kehidupan. Tidak ada sebab-sebab yang lain. Diterangkan di dalam syariat. Iya, diterangkan di dalam syariat. Karena itu, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, jagalah, hendaknya kita menjaga agama kita. Dan kita istiqamah di atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan. Dan kita mensyukuri nikmat mengenal Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat indah sekali. Ya, seseorang memahami, merenungi ayat-ayat Al-Quran, kemudian membaca hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting, kapan seseorang istiqamah di atas agamanya, istiqamah di atas tauhid, maka itu adalah cahaya dari Rabbnya, dan itu yang sangat melapangkan dadanya dengan selapang-lapangnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَمَنْ شَرَحَ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ. Ya. Bukankah orang yang Allah lapangkan dadanya keislaman, maka dia akan berada di atas cahaya dari Rabbnya. Perhatikan. Kemudian Allah singgung kelompok yang bertentangan dengan kelompok ini setelahnya. Allah berfirman, فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Celakalah orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah. Mereka inilah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini sebab-sebab yang menyebabkan hati itu menjadi lembut. Dan di dalam Al-Quranul Karim juga diterangkan sebab-sebab yang membuat hati itu lalai. Membuat hati itu menjadi keras. Ya. Dan ini pembahasan lain. Ya. Sengaja saya isyaratkan di sini agar supaya kita juga menyisikan waktu untuk mencermati hal-hal yang disebutkan di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjelaskannya. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin yang saya sampaikan cuma saat ini. Wallahu ta'ala alam. Nah, sekarang cukup sampai sini. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.